Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halaqah yang ke-10 dari silsilah belajar tauhid berjudul termasuk syirik bernazar untuk selain Allah. Bernazar untuk Allah adalah seseorang mengatakan misalnya wajib bagi saya melakukan ibadah ini dan itu untuk Allah. Atau dengan mengatakan saya bernazar untuk Allah bila terlaksana hajat saya. Bernazar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah dan sebuah bentuk pengagungan. Karenanya bernazar ini tidak diperkenankan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti seseorang bernazar untuk Allah akan berpuasa satu hari bila lulus ujian, atau bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan umrah bila sembuh dari penyakit dan lain-lain. Allah SWT berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Dan apa yang kalian infakkan atau yang kalian nadarkan, maka sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah mengetahui nadar para hambanya di dalam ayat ini dan akan membalas dengan balasan yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah yang seorang muslim akan diberikan pahala atas nazar tersebut. Dan menunaikan nazar apabila dalam ketaatan hukumnya adalah wajib. Berdasarkan firman Allah SWT, wal yufu nudhurahum, dan supaya mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Dan sabda Nabi SAW, man nadhara ayyuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara ayya'siyahu falaya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya menaatinya, dan barang siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka janganlah dia memaksiatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bernazar untuk selain Allah termasuk syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Seperti seseorang bernazar apabila sembuh dari penyakit, maka akan menyembelih untuk wali fulan atau berpuasa untuk syekh fulan dan lain-lain. Semoga Allah SWT melindungi kita dan keturunan kita dari perbuatan syirik. Itulah halaqah yang ke-10 dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaramu Abdullah Rai.